Beta tinggal di Paparisa nonai, tempat tidur di tapak nonai. Lain dari itu beting punya nonai. Biar bagiku rapi beta asal saja berkumpul sutare, beta hidup sama juga orang kaya. Biar miskin tapi tahu senang tinggal di Paparisa nonai, tempat tidur di tapak nonai. Lain dari itu beceng punya nonai. Biar begitu rapi beta rapasono, asal saja betumporo sutare, beta hidup sama juga orang kaya. Biar miskin tapi tahu senang sang. Biar begitu tapi beta dapat sono, asal saja berkumpora sutare. Oh, beta hidup sama juga orang kaya. Biar miskin tapi tahu senang sang. La la la, tahu senang sang. La la la, tahu senang sang.